Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih berhias dari kitab Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan hukum mikyaj atau make up wajah. Di antara sisi negatif dari make up menurut penulis yang keenam adalah minhu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Di antara make up terdapat sejumlah materi yang menghalangi sampainya air ke wajah, yaitu wajah, kulit kepala. Wahada dan hanya adalah satu hal yang diketahui secara baik oleh al-mustakhdimat, oleh para perempuan pengguna make up. Fa'innah makasunya make up wajah itu tidaklah hilang illa bilghuslil jayyid, kecuali dengan basuhan air yang bagus, atau bahkan takshir, atau bahkan takshir dari kata-kata kashirah artinya kulit. Mungkin maknanya adalah sampai menggosok-gosok kulit, sampai kulit perlu digosok-gosok agar materi make up tadi hilang. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, maka seorang wanita yang tathaharat, yang bersuci, wudu misalnya, dan belum yakin hilangnya materi tersebut, maka thaharahnya belum sah. Maka thaharahnya tidak sah. Dari Khalid ibn Ma'dan, dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini tidak disebutkan siapakah sahabatnya, dan kaidah dalam ilmu hadis jahalatu sahabi la taduru, tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak masalah, karena jami'u sahabati udulun, semua para sahabat itu adalah orang yang terpercaya. Ya, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang salat dan di punggung telapak kakinya terdapat sekilas lam'ah, sekilas yang masih kering, yaitu seukur uang satu dirham yang belum lam yusibaha lma'u, yang tidak terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudunya dan salatnya. Diatkanlah Abu Dawud wa huwa hasanun bi majmu'i turuqihi, dan ini adalah hadis yang hasan li ghairihi sebagaimana di Irwaul Ghalil. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya jika ada salah satu bagian wudu yang tidak terkena air, ya, maka wudu tidak sah. Ya, maka wudu tidak sah. Maka termasuk dalam hal ini adalah adanya anggota wudu yang tertutupi materi semacam make up yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit wajah, maka wudunya tidak sah. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang tersebut untuk sekedar membasuh kakinya namun mengulang wudunya. Hal ini menunjukkan bahasanya dalam wudu itu wajib al-muwalat, wajib berturut-turut. Kalau jeda itu lama, kalau jedanya itu lama, maka wudunya diperbarui sejak awal. Maka di sini di antara dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan wajibnya al-muwallat dalam wudu, wajibnya berturut-turut, tidak ada jeda yang lama antara satu anggota wudu dengan anggota wudu lainnya. Dan siapa yang tidak sah toharohnya, maka tidak sah sholatnya, karena Nabi SAW mengatakan la yakbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salatnya orang yang berhadas kecuali setelah berwudu kemudian dilanjutkan dengan salat. Kalau dia cuma berwudu saja kemudian duduk dan tidak salat, ya tentu salatnya tidak diterima karena tidak ada salat yang dia kerjakan. Sehingga tentu makna hadis ini tidaklah Allah terima sholat seseorang yang berhadas kecuali setelah dia berwudu kemudian dilanjutkan dengan sholat dengan wudu yang sah tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, gara-gara make up ini ada mengantarkan pada sebagian orang untuk mempermainkan sholat. Fa'inal maftuna karena maftuna, maka wanita yang tergoda, terfitnah dalam artian penggemar berat bil masahiq dengan bedak, taroha, maka anda lihat wanita tersebut boleh jadi menunda sholat dari waktunya, baru sholat setelah waktunya berakhir. Li'annaha ala ghair wudu'in, karena dia tidak dalam kondisi berwudu dan dia tidak ingin berwudu dalam waktu pada saat itu. Nih, kenapa? Karena kalau dia mau berwudu maka dia harus hilangkan satu benda yang dia telah ta'ibat capek-capek fitahdirihi untuk menyiapkannya. Maka akhirnya pilihannya boleh jadi dia dahulukan sholat sebelum waktunya sehingga dia tidak perlu berwudu setelah itu, atau dia sholat wa imma antusolia, dan boleh jadi dia sholat wa ya hakinaton, sedangkan dia tidak nyaman karena sayang dengan bedaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, sesungguhnya sholat itu adalah alal mu'minin, kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban ay maktuban, sesuatu yang diwajibkan, mauqutan, dan telah ditentukan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzinahum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Yang lalai dari sholat ini ditafsirkan oleh banyak ulama salaf dengan pengertian mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir. Mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, dia masih sholat namun sudah tidak lagi pada waktunya, padahal dia tidak punya udzur dalam hal ini. Demikian juga firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدٍ خَلْفٌ, maka datanglah pengganti setelah mereka, khalfun, pengganti yang jelek, ada usolata, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, berbagai macam keinginan, fasawfa yalqauna ghaya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan. Oleh karena itu, maka gara-gara make up ini, maka kita jumpai bahkan kalau di tempat kita sebagian orang tidak sholat karena sayang dia sudah di make up untuk acara manten, akhirnya nabrak waktu sholat, nabrak waktu sholat karena menerima tamu sejak sebelum duhur dan berakhir setelah selesai asar. Sebagian acara manten itu dari jam 11 sampai jam 4 sore misalnya. Atau kemudian yang malam hari boleh jadi sejak kemudian sejak maghrib Dan ini dandannya sebelum maghrib, dandannya sebelum maghrib sampai isya. Maka sebagiannya bahkan meninggalkan sholat sama sekali gara-gara sayang dengan make up. Dan sebagiannya lagi bertanya apa hukum menjamak sholat demi make up. Apa hukum menjamak sholat demi make up? Akhirnya maghrib dijamak dengan isya misalnya, atau kemudian duhur kemudian dijamak dengan asar karena demi make up. Make up mahal, masa kemudian diguyur air hilang semua. Dan tentu hal ini bukanlah uzur. Make up ini tidak bisa jadi kita jadikan sebagai uzur yang menghalangi, yang membolehkan seorang untuk menjamak sholat. Jadilah jamak tersebut adalah jamak yang tidak sah, dan jadilah termasuk alladzinahum an sholatihim sahun. Kalau jamaknya itu jamak yang tidak sah, maka berarti termasuk alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholat, dalam pengertian sholat setelah waktunya berakhir dengan sengaja, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran. Kemudian yang kedelapan, aghlabuhu mayoritas make up itu memiliki bau yang nafadah menyengat. Dia bukan kemudian parfum, namun ya make upnya itu sendiri sudah menghasilkan bau harum yang dan tersebar. Hadzal ghalib, demikian yang dominan pada sebagian pada bedak-bedak ini di zaman ini, yaitu dia memiliki bau yang enak, nafadah yang menyengat, yang tersebar. Dan mayoritas perempuan menggunakan make up saat mereka keluar dari rumahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita itu asobat bukhuran, memakai bukhur. Bukhur mana asalnya make up dengan asap, parfum dengan asap. Mewangikan badan pakai asap geharu atau cendana atau sejenis itu. Namun kita katakan, kita kiaskan dengan hal ini semua parfum, meskipun dia tidak berupa asap, meskipun dia tidak berupa asap. Dan bakhur di sini memberikan parfum untuk badan, demikian juga parfum untuk pakaian yang dipakai. Fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirata, maka jangan mengikuti, jangan menghadiri salat isya yang akhir. Isya yang akhir itu sama dengan isya, karena al-isya al-awal itu sama dengan maghrib. Sama dengan maghrib. Diatkan oleh Muslim, dan yang dimaksudkan adalah maka tidak boleh pergi ke masjid, keluar rumah, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka siapa wanita yang pakai parfum, maka tidak boleh keluar rumah meskipun untuk tujuan ibadah. Apalagi jika tujuannya belanja dan jalan-jalan, meskipun ke tempat ibadah, ke masjid, apalagi ke tempat yang lainnya, pusat-pusat perbelanjaan dan semisal itu. Kemudian ketika wanita itu pergi ke masjid, yang lebih disarankan adalah pergi ke masjid manakala di waktu yang waktu itu waktu gelap. Itu yang lebih disarankan untuk wanita yang ingin pergi ke masjid. Oleh karena itu maka di sini disebut secara khusus isya. Disebut secara khusus isya. Kenapa? Karena ini yang waktu yang dianjurkan wanita yang ingin pergi ke masjid isya atau subuh, apalagi di masa silam yang ketika itu masjid itu tidak berlampu, maka ini gelap sehingga lebih maka bagi wanita ini lebih tertutup. Ini lebih tertutup, lebih tidak terlihat. Kemudian wafil akhir yang kesembilan, yang terakhir, bahasanya make up tersebut menjadi sarana untuk sebagian dosa besar. Maka sebagian wanita istarsalat larut dengan perhiasan yang mustawridah, yang rata-rata adalah impor dari negeri kafir, dan mengikuti membebek mengikor al-kufar wang kafir, di samping lalai dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketidaktahuan tentang agama Allah, maka mereka terjumus dalam an-namas. Ini terjumus dalam namas, mengerok atau mengerik bulu alis menggunakan adasat sunaiyah, lensa kontak, atau kemudian rumus bulu mata palsu dan yang lainnya yang merupakan benda-benda yang padanya atau hal-hal yang ada padanya unsur mengubah ciptaan Allah sebagaimana keterangan yang telah lewat. Bahkan sebagiannya tidaklah puas dengan rupa yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia pun berupaya untuk mengubah rupa hakikinya dengan melakukan amaliyat tajmil, dengan melakukan operasi plastik. Al-mustahdasah yang merupakan sesuatu hal yang baru, yang dulunya tidak ada. Wallahul musta'an. Dan berkenaan dengan amal yaitu tajmil atau operasi plastik, maka hukumnya adalah dirinci sebagaimana telah kita singgung di pertemuan yang lewat. Ini, kita dibedakan antara menghilangkan aib, menghilangkan cacat, atau mencari kecantikan. Kalau operasi plastik tersebut tujuannya adalah menghilangkan cacat, menghilangkan cacat, baik cacat yang dari lahir misalnya sumbing, atau cacat yang baru terjadi misalnya luka bakar, ya, maka hukumnya tidak mengapa. Namun jika tujuannya adalah mencari kecantikan, mengencangkan kulit yang keriput, atau ya, dan memancungkan yang pesek, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Kemudian perkataan para ulama berkenaan dengan hadil masahik, berkenaan dengan bedak yang merupakan bagian penting dari make up wajah. Yang pertama adalah perkataan Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasanya berdandannya seorang wanita untuk suaminya dalam batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat, di antara perkara yang sepatutnya dilakukan oleh wanita. Maka jika seorang wanita, seorang istri, jika kullama setiap kali dia berdandan untuk suaminya, maka itu lebih mendorong cinta suami kepada istrinya, sehingga terjadi iktilaf, kedekatan hati alias keharmonisan di antara keduanya. Wa hadza maqsudun li syari', dan ini satu hal yang di terwujudnya keharmonisan suami istri, satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Oleh karena itu maka make up jika itu membuat dia cantik, membuat dia berdandan yujamilaha, membuat dia cantik dan tidak membahayakannya, tidak membahayakan kulit wajahnya, maka hukumnya tidak mengapa dan tidak mengapa. Namun aku dengar bahasanya make up itu membahayakan kulit wajah. Wa annahu bitali, dan pada gilirannya akan berubahlah gara-gara make up kulit wajah dengan perubahan yang jelek sebelum waktunya untuk berubah karena usia lanjut. Ya, saya pernah dengar ada keterangan dari ahlinya yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, maka ya, karena beliau tidak yakin secara pasti tentang apa yang beliau dengar, maka beliau katakan, maka aku harapkan pada para wanita untuk tanya kepada dokter, kepada ahli kesehatan tentang hal tersebut. Benarkah make up itu memberikan dampak pada kulit wajah? Fa'in thabata dhalik, jika terbukti seperti itu, maka hukum menggunakan make up hukumnya haram. jika bahayanya besar, jika bahayanya tidak begitu besar, maka hukumnya makruh. Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga ditanya tentang hukum lipstik, pemerah bibir, wal mikyaj, dan make up wajah bagi wanita. Maka beliau katakan, memerahkan bibir hukumnya tidak mengapa, karena hukum asal berdandan adalah halal sampai jelas terbukti kalau itu satu hal yang haram. Wahada tahmir dan lipstik ini bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Laisa bisyai'in thabit. Bukanlah sesuatu yang bersifat permanen sehingga kita katakan dia sejenis dengan washam. Sejenis dengan tato. Karena tato itu adalah menusukkan sesuatu atau memasukkan dengan cara ditusuk sesuatu minal alwan berupa warna tertentu di bawah kulit. Dan tato ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Akan tetapi at-tahmir, lipstik pemerah bibir, jika terbukti kalau dia membahayakan bibir, yan syufuha, menyebabkan keringnya bibir, menghilangkan darinya kelembaban dan minyak yang ada di bibir, fa innahu fi misli hadhil hal, maka dalam kondisi semacam ini maka lipstik menjadi satu hal yang terlarang. Aku mendapatkan kabar bahwasanya lipstik itu terkadang menyebabkan pecahnya bibir. Fa idza sabata hadza, jika terbukti memang demikian, maka seorang, berarti di sini wanita, maka wanita terlarang untuk, atau semua orang itu dilarang oleh syariat untuk melakukan sesuatu hal yang membahayakannya. Ya, maka dari paragraf, dari dua paragraf yang kita baca, kita lihat di sini bahasanya boleh sampaikan hukum asal berdandan di antaranya adalah lipstik adalah hukum asalnya adalah boleh. Nah, jika orang itu mewarnai bibirnya itu dengan sesuatu yang bersifat permanen, tato sementara atau tato bahkan selamanya, maka tentu ini haram. Ya, dan dijumpai di tempat kita ada tato bibir yang itu kemudian atau sejenis itu yang bisa bertahan sampai setahun atau kurang dari itu, maka ini permanen dan ini karena faktor kecantikan maka ini terlarang. Ini terlarang karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian beliau syaratkan lipstik ini satu hal yang diperbolehkan dengan syarat dari sisi kesehatan aman. Kemudian yang kedua tentang make up wajah. Adapun make up wajah maka kami melarangnya. Meskipun make up wajah tersebut mempercantik wajah selama beberapa waktu lamanya, akan tetapi dia memberikan dampak bahaya yang besar sebagaimana terbukti hal tersebut tibyan dari sisi ilmu kedokteran. Karena wanita jika telah menua, jika kaburat fisin, jika telah tua, maka berubahlah wajahnya dengan perubahan yang tidaklah manfaat ketika itu make up ataupun yang lain. Padahal make up ini menurut keterangan yang sampai kepada beliau ini akan mempercepat rusaknya dan keriputnya wajah. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini maka kami nasihatkan para wanita untuk tidak menggunakan make up wajah karena telah terbukti bahasanya itu satu hal yang memberikan madarat. Ya, maka ada dua fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah make up. Yang pertama, fatwa yang pertama tadi mengambang. Jika memang berbahaya, tidak boleh. Hukum asalnya, boleh. Kemudian di fatwa yang kedua, beliau dengan tegas mengatakan, tidak boleh karena berbahaya. Ya, intinya, tegas dan tidak berkenaan dengan fatwa dalam masalah ini, tegas dan tidak, itu kembali kepada si mufti. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah sisi kedokteran, sisi kesehatan, ini bahaya ataukah tidak. Kalau informasinya dia tidak yakin, ya, cuma dengar-dengar katanya-katanya, kurang atau sudah dengar namun kurang meyakinkan karena bukan ahlinya yang sangat ahli, maka dia akan merinci kalau berbahaya yang demikian, kalau tidak berbahaya demikian. Namun setelah kemudian demikian yakin kalau itu bahaya, ya, maka fatwa yang keluar akan bersifat tegas. Intinya ini kembali kepada keterangan ahlinya, ahli kesehatan, kesehatan kulit, ya, seberapa besar dampak dari make up untuk kesehatan kulit wajah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum, ya, alat-alat kecantikan, apakah boleh memperjualbelikannya. Kemudian yang kedua, apakah istri boleh menggunakan alat-alat kecantikan untuk berdandan di hadapan suaminya. Ini pertanyaannya, ya, demikian urutannya. Maka beliau katakan, seandainya urutan pertanyaan itu dibalik, karena aula itu yang lebih baik. Ya, hukum yang ditanyakan pertama, apa hukum menggunakan alat-alat kecantikan, kemudian setelah itu baru apa hukum memperjual belikannya. Kenapa? Karena menjual dan membeli alat kecantikan di sini itu mabniun berdasarkan atau turunan dari hukum menggunakan alat kecantikan. Jika diperbolehkan menggunakan alat kecantikan, maka boleh memperjual belikannya, memperdagangkannya. Jika tidak boleh memakainya, maka tidak boleh memperjual belikannya. Wa ana ara, dan asaya berpandangan, pandangan pribadi saya, jual beli alat-alat kecantikan yang kita kenal saat ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Alasannya, li ana dzalika, karena hal tersebut ada di antara kebiasaan wanita kafir dan wanita fasik dari kalangan kaum muslimin. Binan ala hadza, maka berdasarkan hal ini ditambah, ya, dalil-dalil yang Anda telah ketahui berupa larangan menyerupai orang kafir, ya, wa ma fihi, dan isinya dan dampaknya, wa aidan, demikian juga bil idhofah, ditambah bahasanya hal tersebut mengubah ciptaan Allah, fala ara, maka saya berpandangan tidak bolehnya menggunakan alat kecantikan. Wabitali, pada gilirannya saya berpandangan untuk tidak bolehnya memperjual belikannya. Terjemah yang enak untuk teks la ara itu kita balik. Saya berpandangan tidak, bukan saya tidak berpandangan. Nah, saya tidak berpandangan itu agak repot itu memahaminya. Ini terjemahnya dibalik. La ara itu ara la jawas jadinya. Saya berpandangan tidak bolehnya memperdagangkannya. Namun struktur bahasa Arabnya memang la ara. Saya berpandangan tidak boleh la ara. Maro'aitu jawaza dhalik, atau kalimat semacam itu. Kemudian si penanya mengatakan, meskipun hal ini diminta oleh suami dan hal tersebut make up itu yadfa, mendorong al-ulfah, keharmonisan di antara suami istri, maka Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, masya Allah, la, tidak, huwa lahu ayat luba ma yujizuhu asyar'u, lahu bagi suami, boleh baginya meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Adapun yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka tidak boleh diminta oleh suami. Lahu minha, yang boleh bagi seorang suami, minha dari istrinya, adalah meminta dan menuntut sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Walamma dan tatkala si penanya itu Allah mendesak, bahasanya perempuan ini kemudian maghlubatun ala amriha, kalah dengan suaminya dalam masalah ini, dan bahasanya perselisihan di antara suami istri akan bertambah hebat, maka Al-Albani tetap menjawab tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Ya, maka Al-Albani tentang masalah alat kecantikan yang ini identik dengan make up wajah, tentunya beliau melarang untuk menggunakannya dengan tiga alasan. Ini alasan yang pertama, tasabuh dengan wanita kafir dan wanita fasik, ini pun bisa kita diskusikan. Ini berkenaan dengan kaidah tasabuh yang telah kita singgung. Apakah tasabuh itu menimbang asal ataukah melihat kenyataan sekarang? Yang ini adalah kaidah tasabuh yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya yang tepat adalah kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin, bacaan tasabuh itu melihat keadaan sekarang dan tidak melihat asalnya. Karena nanti kalau tasabuh itu melihat asalnya, nanti kita akan ditodong oleh banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, kemudian ini kan asalnya dari orang kafir, ini kan asalnya dari orang kafir. Nanti sulit untuk konsisten. Yang mengambil pendapat tasabuh itu melihat asal, itu nanti akan kesulitan untuk konsisten dalam berpendapat. Loh, ini yang ini boleh, yang itu kok tidak boleh ya. Lain halnya yang mengacu kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin, yang sebelumnya adalah kaidahnya Ibnu Hajar dan sebelumnya kaidahnya Imam Malik, maka itu lebih konsisten dalam masalah memberi penilaian. Akan lebih konsisten. Maka untuk alasan yang pertama bisa kita katakan ini mahalul khilaf di antara para ulama, dan yang tepat tidak pas untuk berdalil dengan tasabuh dalam bab ini, karena itu sudah tidak lagi menjadi ciri khas wanita kafir. Kalau kita lihat ada orang yang berdandan, kita tidak akan kemudian beranggapan wah itu wanita kafir jalan-jalan misalnya. Kemudian dua alasan saja ya. Ini kebiasaan orang kafir, kemudian ditambah dalil larangan tasabuh dengan orang kafir. Kemudian yang kedua, beliau beralasan mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah, dan ini juga hal yang mahalun niqas wal bahas, satu hal yang ruang diskusi dan pembahasan, apa definisi mengubah ciptaan Allah. Ini definisi yang lebih tepat, sebagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengubah ciptaan Allah itu harus bersifat permanen. Sebagaimana tadi juga telah kita baca, ketika membahas tentang masalah lipstik, beliau mengatakan ini tidak mengapa, alasannya tidak permanen. Sehingga tidak bisa kemudian dilarang dengan alasan mengubah ciptaan Allah. Ini dua alasan Al-Albani untuk melarang alat-alat kecantikan yang tentu identik dengan make up wajah. Dua-duanya adalah alasan yang tidak tepat. Maka alasan yang tepat untuk melarang make up itu adalah alasan bahaya kesehatan kulit. Itu alasan yang paling pas. Kemudian waqala rahimallah dan Al-Albani mengatakan di tempat yang lain, tidak boleh bagi wanita yang tidak berhijab, lebih-lebih lagi berhijab, untuk memakai make up-nya orang kafir atau make up-nya orang fasik. Mata dan kapankah kalian mengetahui satu dari perhiasan perempuan yang diberi nama dengan nama yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya, yaitu make up. Hadhihi lughatun mana arifuha nahnu wala abaukum min qablu. Nah, ini kosakata ini mikyat, ini satu mufradat yang tidak kita kenal, tidak pula tidak dikenal oleh nenek moyang kalian sebelumnya. Ini adalah kata-kata asing, tu'abir, yang mengungkapkan dengan makna perhiasan orang-orang fasik, dandanan orang-orang fasik, wanita Eropa. Lalu wanita-wanita kita menyerupai wanita-wanita Eropa. Mal asab, dengan sangat disayangkan, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dari mereka. Bitazayun, yang mereka memilih untuk berdandan dengan dandanan aladhi alati tu'athir al-mustama' al-islami biha, yang telah dipilih oleh masyarakat Islam, oleh wanita-wanita muslimah dari zaman ke zaman. Ini dari kaset Silsilah Al-Huda wa Nur. Ya, maka sama beliau sampaikan alasannya di sini adalah alasan ini adalah tasabu. Ya, ini berasal dari wanita Eropa, dandanan model wanita Eropa yang kemudian diikuti oleh wanita-wanita muslimah. Ya. Kemudian guru kami, Semuk bil Ibn Hadi Al-Wadi'i, di fatwa yang dahulu, beliau ditanya apa hukum yang diletakkan oleh seorang wanita pada wajahnya berupa minyak atau materi-materi ini, materi-materi berwarna semacam pemerah bibir, demikian juga titik untuk dahi. Nah, ada hiasan berupa titik di dahi ya. Mungkin kayaknya orang India ya. Maka jawaban Syekh Muqbil rahimallahu taala, idza lam yamna min wusulil ma, jika make up tersebut tidak menghalangi sampainya air ke kulit, dan yang kedua dia berdandan untuk suaminya, tidak untuk suami tetangganya, ya. Baina akhwatiha, atau dia cuma pakai di antara sesama wanita, maka aku tidak mengetahui alasan untuk melarang hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini dalil bahwasanya hukum asal berdandan adalah boleh. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Tidakkah wanita itu tumbuh besar dalam berhias dan dia dalam bertengkar, itu tidak jelas. Ini dalil hukum asal berdandan bagi wanita, berhias bagi wanita adalah satu hal yang diperbolehkan. Demikian juga ucapan penyair, wa mal huliyu, dan tidaklah huli, huli makna asalnya adalah perhiasan berupa emas, gelang, cincin, kalung, adalah hiasan min naqisatin, bagi makhluk atau wanita yang kurang, yang tidak sempurna. Yutamimu, yang perhiasan tersebut menyempurnakan. Itu adalah adalah hiasan min naqisatin, maaf, ini bukan sempurna, namun ia adalah hiasan min naqisatin, untuk wanita yang kurang cantik. Yutamimu min husnin, untuk menyempurnakan cantiknya. Idzal husnu, jika kecantikan itu qasura, kurang cantik. Wa amma idzakanal jamalu mafara, adapun wanita yang cantiknya itu sudah sempurna. Kahusniki, sebagaimana cantiknya dirimu. Lam yahtaj ila an yuwaffara, maka tidak perlu disempurnakan. Maka si penyair mengatakan berdandan itu hanya kebutuhan wanita-wanita yang tidak cantik, jika tidak pakai dandanan. Itu kebutuhan wanita yang kurang pede dengan kecantikannya, atau memang realitanya tidak cantik. Adapun wanita ya alami tanpa dandanan ini dan itu sudah cantik, maka ya, tidak perlu kemudian ditambahi, karena dia sudah kemudian, karena cantik yang alami itu lebih sempurna. Itu kata penyair. Kemudian dan aku berharap Allah yakuna hadza min taghyir khalqillah. Bahasanya make up itu tidaklah termasuk mubah ciptaan Allah dan dia termasuk berhias yang mubah, wallahul musta'an. Ya, maka kita lihat di sini Syekh Mukbil tidak sepakat kalau mengatakan make up itu mengubah ciptaan Allah. Ini, maka sama dengan ya, kaidahnya Syekh Nuthaimin, karena ini semua bersifat sementara, bukan satu hal yang bersifat permanen. Ya, kemudian berdandan yang diperbolehkan itu untuk suami atau itu hanya ya, dilihat oleh sesama wanita. Ya, dengan syarat juga beliau syaratkan bukan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit sehingga nanti menyusahkan kalau ketika perlu berwudu. Wakadzalika demikian juga saya mukbil itu punya fatwa bolehnya make up di sejumlah tempat semacam di kitab beliau Qom'ul Mu'anid dan yang lainnya. Thumma kuri'a kemudian dibacakan atau qara'a ba'da dzalika kemudian beliau saya mukbil membaca setelah itu satu keterangan mimma dzukira min adrarihi yang berisi yang menyebutkan tentang bahaya make up wajah. Maka belum pun taroja'a meralat pendapatnya dari hal ini kepada pendapat yang mengharamkannya. Ya, setelah itu kemudian beliau dapat informasi tambahan, kemudian beliau yakin itu berbahaya, maka beliau mengharamkannya. Maka haramnya karena bahaya, bukan karena itu tasabbuh dengan wanita kafir, bukan pula karena itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya adalah masalah bahayanya. Oleh karena itu maka Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam jawaban beliau untuk pertanyaan dari wanita atau itu Siun atau Sayun, nama tempat yang jelas, beliau mengatakan kota rojak tu an ibahatiha. Aku meralat hukum bolehnya. Watolak tu dan aku telah membaca satu buku. Fa'idha fiha isi buku tersebut. Fa'idha fiha ternyata fiha pada make up terdapat bahaya yang besar. Wakota rojak tu dan aku telah merujuk. Aku telah meralat pendapatku dahulu yang membolehkannya. Wa jazakumullahu khairan. Ya, maka tadi adalah sejumlah ulama yang dikumpulkan fatwanya oleh penulis yang intinya dianggap kesimpulannya adalah mengharamkan make up. Semukbil di fatwanya yang terakhir, Syekh Ibnu Utsaimin di salah satu dari dua fatwanya setelah beliau yakin itu bahaya, kemudian demikian juga Al-Albani. Namun ada ulama yang mengatakan bolehnya. Ibnu Bas rahimahullah ta'ala ditanya, apakah meletakkan hiasan berupa make up atau yang lain pada wajah untuk wanita satu hal yang hukumnya haram ataukah tidak? Walasiyama lebih-lebih lagi jika dia terpaksa untuk duduk bersama laki-laki yang bukan mahram. Jawaban Syekh Ibnu Bas rahimahullah ta'ala tidak mengapa bagi wanita untuk memakai untuk bermake up dan yang lainnya yang terwujud dengannya azina. Berhias yang menarik walbaha lil wajah dan cantiknya wajah jika itu tidak membahayakan wajah. Namun jika hal tersebut membahaya, memberikan pada wajah bahaya kemudian wabaqo'an kemudian berdampak belangnya wajah yang belang tersebut taduruhu membahayakannya maka tidak diperbolehkan. Adapun jika make up tersebut atau yang lain terwujud dengannya cahaya wajah yang wajah bersinar ada kecantikan tanpa membahayakan wajah hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi wajib atas wanita untuk menutupinya jika ketika itu dia berada di dekat laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tidak boleh baginya untuk membuka wajahnya manakala dia berada di dekat laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun tidak ada pada wajahnya make up, maka tetap wajib baginya untuk menutup wajahnya dan berhijab. Wa inna ma hadza min babi zina, namun make up tersebut adalah bagian dari berdandan di hadapan suami atau di hadapan sesama wanita atau laki-laki yang masih mahram. Adapun jika itu berkenaan dengan laki-laki yang non mahram, maka tidak boleh. Meskipun tidak ada padanya make up yang mempercantik wajahnya. Ini fatwa Syaikh Ibnu Baz di Nur al-Darb. Kemudian Lajnah Da'imah, para ulama yang duduk di Lajnah Da'imah juga ditanya tentang anak yujad dijumpai sejumlah anak wanita gadis yang belum menikah. Mereka berhias, yaitu hiasannya berupa make up. Afiduna, maka berikan kepada kami faedah. Apakah yasihu sah atau boleh melakukan hal tersebut dan melakukannya ataukah tidak? Jawaban para ulama yang duduk di Lajnah, tidaklah lama ini tidak ada alasan untuk melarang berhiasnya wanita berupa meletakkan make up pada wajahnya, demikian juga memakai celak atau kemudian menata rambut kepalanya, asalkan tidak dengan bentuk model rambut yang menyerupai wanita-wanita kafir. Demikian juga disyaratkan dia tutupi wajahnya sehingga tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wabillahi taufik, dari fatwa Lajnah Da'imah jilid yang ke-17. Ya, maka kalau dari penulis, beliau mengatakan, membuat kesimpulan, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang tidak mengharamkan. Namun sebenarnya intinya sama. Sebagaimana tadi fatwa Syaikh Ibnu Baz, beliau mengatakan bolehnya bersyarat, manakala tidak membahayakan ya, kesehatan, membahayakan wajah. Kalau terbukti memang membahayakan wajah, ya, bisa kita katakan ya, tidak kita jumpai perselisihan tentang tidak bolehnya dan haramnya. Namun yang jadi masalah, ya, benar tidak kesimpulan semua make up itu membahayakan wajah. Ya, nampaknya kemudian kesimpulan general semacam itu, ya, saya kira terlalu berlebihan. Namun boleh jadi ada sejumlah make up yang sejumlah kemudian yang itu membahayakan wajah, nanti kemudian jadi hitam atau kemudian dampak-dampak yang lain, dan ada makeup yang memang sehat. Gimana? Herbal belum tentu sehat juga. Nah, yang jadi tolak ukur sehatnya herbal belum tentu ini sehat. Kalau campurannya macam-macam, meskipun herbal jadi benda yang merusak juga mungkin. Herbal tidak identik dengan sehat. Wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat semacam itu. Kemudian kesimpulan general semua. Ini juga nanti berdampak dengan teknologi dunia kecantikan. Boleh jadi nanti kemudian juga ditemukan kemudian beberapa bahan yang sehat. Maka yang lebih tepat adalah, karena ini juga berkaitan dengan teknologi, perkembangan nanti, kemudian tuntutan masyarakat untuk make up itu make up yang sehat misalnya, kemudian akhirnya terus ada kajian, penelitian untuk kemudian didapatkan make up yang sehat. Maka agar kemudian hukumnya itu bisa dipakai di sepanjang zaman, keterangannya itu bisa dipakai di sepanjang zaman dan di semua tempat, maka kita katakan dirinci. Kalau memang itu berbahaya, maka haram. Bahayanya besar, maka kalau itu berbahaya, maka tadi berdasarkan fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tergantung nanti besar kecilnya dampaknya. Namun jika memang betul-betul aman, sehat, maka tidak mengapa. Ya, ini jawaban yang paling aman, sehingga nanti kemudian jawaban ini bisa berlaku seiring dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempatnya, ya, nanti semuanya dirinci, ini realitanya membahayakan atau tidak. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembahasan tentang al-kawafirat, salon. Poin selanjutnya itu pembahasan tentang masalah salon, kawafir. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.